Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih menyebutkan al-wajhul tsani wa tsalatsun, sisi yang ke-32 dari sisi-sisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalahnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Sisi-sisi yang menerangkan tentang al-ilm, keutamaannya dan kemuliaannya. Pada sisi yang ke-32, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan apa yang boleh sebutkan di sisi yang tadi kita bacakan. Al-ilmu kal-ghaythi, ilmu seperti air hujan. Yang boleh maksudkan dari penyebutan perumpamaan al-ilm kalaghaith seperti air hujan adalah hadis Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhuma di dalam as-sahihain, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm kama thali ghaythin asaba arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan permisalan, perumpamaan terhadap ilmu yang Allah azza wa jalla mengutus beliau membawanya, demikian pula petunjuk al-hidayah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kal ghaythi kamathali ghaythin asaba arda. Permisalannya seperti air hujan yang turun membasahi tanah-tanah. Dan Nabi di dalam hadis ini menyebutkan ada 3 jenis dari tanah-tanah tersebut. Demikian pula keadaan masing-masing dari ketiganya tatkala tersirami air hujan yang turun di atasnya. Sehingga dengan hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberikan perumpamaan terhadap al-ilm kal-ghaith, seperti halnya air hujan yang terkandung banyak manfaat untuk manusia. Nah, kemudian kita sebutkan di pembahasan pada malam hari ini penjabaran, pentafsiran terhadap hadis yang tadi kita sebutkan ala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh beliau, wa shabbaha al-quluba bil aradi. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan hati-hati manusia yang menerima al-ilm, yang mendengarkan al-ilm dan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memperumpamakan hati-hati mereka bil aradi, seperti tanah-tanah yang memiliki sifat-sifat yang berbeda antara sebagian tanah dengan sebagian yang lainnya. Allati yaqa'u 'alaiha al-mataru, yang air hujan tersebut jatuh menimpanya. Li'annaha al-mahallu alladhi yumsiku al-ma'a, karena tanah-tanah tersebut itulah tempat yang menahan air hujan tersebut. Fayambitu sa'ira anwa'in nabatin nafi', sehingga pada lapisan-lapisan tanah yang subur, lapisan-lapisan tanah yang baik, ketika tersirami air hujan, maka lapisan-lapisan tanah yang subur akan menumbuhkan seluruh berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Naam. Kemudian belum menyebutkan sisi kesamaan tanah sebagai hati manusia, air hujan sebagai ilmu, petunjuk yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama anna al-quluba ta'il ilma, sebagaimana hati-hati umat manusia ketika mereka menampung ilmu, menyerap ilmu, menerima ilmu, hati tersebut membaca Al-Quran, hati tersebut mentadaburinya, hati tersebut memahaminya, demikian pula membaca sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati tersebut mentadaburinya, memahaminya, menyerapnya. Maka beliau menyebutkan fayasmiru fiha wa yazku, maka hati itu akan menumbuhkan buah-buahan dan akan membersihkan, mensucikan hati-hati tersebut. Al-ilm akan menumbuhkan hati, al-ilmu akan menumbuhkan hati, afan, wa yazku, dan membersihkan hati tersebut. Wa tadhharu barakatuhu wa samratuhu, dan akan tampak berkahnya al-ilmu dan buahnya al-ilm, akan terlihat pada tindak tanduk pemiliknya. Akhlaknya memiliki akhlak yang luhur, yang mulia, yang baik. Bahkan ibadahnya, ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kekhusyukan. Ketika membaca Al-Quran, dia baca dengan khusyuk. Ketika dia sholat dengan tumakninah, dengan tenang. Akan terlihat berkah dari ilmu dan buah dari ilmu tersebut ketika hati menyerapnya. Nah, sebagaimana tanah akan menumbuhkan buah-buahan yang bermanfaat untuk manusia. Thumma qasama an-nasa ila thalathati aqsam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang tadi kita sebutkan dan kemarin telah kita bacakan, membagi keadaan-keadaan manusia menjadi tiga macam. Naam. Ditinjau dari sisi menyerap dan tidaknya mereka al-ilm yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihasabi qabulihim wa isti'dadihim li hifdzihi. Keseluruhannya tergantung dari qabulihim, menerima tidaknya mereka terhadap al-ilm. Wa isti'dadihim li hifdzihim, dan siap tidaknya mereka untuk menghafal, menjaga al-ilm. Masing-masing keadaan mereka berbeda-beda antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa fahmi ma'anihi, dan perbedaan tersebut juga disebabkan karena berbeda-bedanya pemahaman mereka terhadap makna-makna al-ilm yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si fulan dia bisa memahami ilmu, si fulan kurang pemahamannya, sehingga masing-masing memiliki ketidaksamaan antara satu dengan yang lainnya. Wa istinbati ahkamihi, dan untuk menyimpulkan hukum-hukumnya. Wa istikhraji hikamihi wa fawaidihi, dan kemampuan mereka untuk bisa mengeluarkan hukum-hukumnya dan faedah-faedahnya. Keadaan manusia berbeda-beda, dan disebutkan dalam hadis ini mereka terpecah menjadi tiga kelompok. Ahaduha, yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dengan perumpamaan ardhan tayyibah qabilatil ma fa ambatatil kala'a wal 'ushba al-katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan tanah yang pertama adalah tanah yang tayyibah, yang subur, yang baik. Tanah yang subur ketika tersiram air hujan, maka di samping dia menahan air hujan tersebut, dia juga akan menumbuhkan rumput-rumput dan pepohonan-pepohonan dengan ragam jumlah yang demikian banyak. Nah, karena suburnya tanah tersebut. Nah, untuk permisalan yang pertama ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan mereka adalah ahlul hifzi wal fahmi. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghafal dan memahami ilmu dengan baik. Alladzina hafizuhu wa aqiluhu, yaitu mereka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghafal ilmu, ya hafal Al-Quran, ya hafal hadis, dan mereka bisa memahaminya, memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini kriteria pertama dari umat manusia yang paling baiknya, yang Rasul menyebutkan perumpamannya seperti ta'ifatan tayyibah, bumi yang baik, yang subur. Wa fahimu ma'aniyahu, mereka bisa memahami makna-makna al-ilm. Wa stambatu wujuh al-ahkami wal-hikami wal-fawaidi minhu, mereka bisa menarik kesimpulan hukum dari sisi-sisi hukumnya, dari sisi hikmah-hikmahnya, dan faedah-faedah apa yang telah dihafalnya. Ya faham ayat ini, faedahnya demikian. Ya faham hadis ini, faedahnya demikian. Dan dia faham hukum-hukumnya. Naam. Fahaula, kelompok yang pertama ini kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bimanzilatil ardillati qabilatil ma'a. Rasul memberikan perumpamaan sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bumi, lapisan tanah bumi yang bisa menerima air dengan baik. Wa hadza bimanzilatil hifzi, perumpamaan bumi menyerap air sama kedudukannya sebagaimana seseorang menghafal ilmu. Bumi menyerap air berarti sama seperti manusia menyerap ilmu, menghafal ilmu. Naam. Fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir, tanah yang baik, yang subur akan bisa menumbuhkan pepohonan dan rerumputan dengan jumlah yang demikian banyak karena suburnya. Wa hadza huwal fahmu, maka ini maksudnya adalah pemahaman dirinya terhadap apa yang telah dihafalnya. Wal ma'rifatu wal istimbat, ia mampu memiliki pengetahuan, memahami dan bisa menarik kesimpulan-kesimpulan hukum dari ilmu-ilmu yang dihafalnya tersebut. Naam. Sehingga perumpamaan pepohonan yang tumbuh dari tanah yang subur, rumput-rumput yang tumbuh subur di atas tanah yang subur, sebagaimana keadaan seorang ketika dia memahami ilmu, dia akan bisa mengetahui hukum-hukumnya, ia akan bisa mengeluarkan hukum-hukumnya, ia akan bisa mengeluarkan faedah-faedahnya, makna-maknanya dengan baik dan benar. Naam. Fa'innahu bimanzilati imbatil kala'i wal'ushbi bilma, maka perumpamaannya sebagaimana tumbuhnya pepohonan dan rerumputan dengan siraman air hujan yang jatuh dari atasnya. Fahadha mislul huffazil fuqaha, sehingga kelompok yang pertama yang memiliki kemampuan menghafal ilmu, memahami ilmu, dan bisa mengeluarkan faedah-faedah, hukum-hukum dan hikmah-hikmah dari ilmu yang dipelajarinya dan dihafalnya adalah mereka para al-huffaz, para penghafal-penghafal hadis, wal-fuqaha, dan para fuqaha, ahli fiqihnya dari kalangan umat Islam. Wa ahli riwayati wad-dirayah, mereka adalah orang-orang yang memiliki riwayat-riwayat hadis dan bisa memahami, mempelajari, dan mengeluarkan hukum-hukum dari hadis-hadis yang diriwayatkannya tersebut. Ini kelompok yang pertama yang paling afdalnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan mereka sebagaimana tanah yang subur menumbuhkan pepohonan dan rerumputan yang demikian banyak. Al-qismu tsani, macam yang kedua, ahlul hifzi, orang yang memiliki kemampuan menghafal ilmu, alladzina ruziqu hifdhahu wa naqlahu wa dhabtahu, yaitu mereka orang-orang yang Allah memberikan rezeki kepada mereka untuk bisa menghafal ilmu, menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an, dan mampu untuk menukilkannya ke orang lain, mampu menukilkannya ke orang lain. Telah saya hafal hadis Rasul dalam bab ini bunyinya demikian. Telah saya hafal hadis dari Rasul tentang permasalahan ini bunyinya demikian, sehingga dia menyampaikan apa yang telah dia hafal, wadabtahu, dan mutqin tatkala menghafalnya. Naam. Walam yurzaqu tafaqquhan fi ma'anihi wala istinbatan wala istikhrajan liwujuhil hikami wal fawaid minhu, yang ia mampu hanya sekedar menukilkan, yang ia mampu hanya sekedar menyampaikan apa yang telah dia hafal, namun dia tidak diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian bisa memiliki pemahaman terhadap makna-makna dari apa yang dia hafal tersebut. Demikian pula dia tidak bisa mengeluarkan faedah-faedahnya dan mengeluarkan hukum-hukumnya, karena sebatas yang dia miliki hanya sekedar menghafal dan kemudian menyampaikan kepada orang lain apa yang dia hafal saja. Nah, dia bukan dari kalangan para fuqaha, dia bukan dari kalangan mereka para ulama, dia bukan dari kalangan mereka para hufaz al-hadis. Di samping menghafal ilmu, ia bisa mengeluarkan faedah-faedah hukum-hukum dari ilmu yang dipelajarinya. Nah, fahum bimanzilati man yaqra'ul qur'ana wa yahfidhuhu wa yahfadhuhu, maka mereka kedudukannya sebagaimana seseorang yang hanya punya kemampuan untuk menghafal, untuk membaca Al-Qur'an dan menghafalnya saja, wa yura'i hurufahu wa i'rabahu, dan dia bisa memiliki kemampuan untuk menjaga huruf-hurufnya, dia baca sebagaimana persis dengan tulisan Al-Qur'an yang ada di mushaf, dia baca lafaz-lafaznya persis sebagaimana apa yang telah dia hafal. Naam. Walam yurzaq fihi fahman khasan anillah, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kepada dirinya rezeki pemahaman secara khusus tentang ilmu yang dihafalnya. Kama qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, illa fahman yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabih. Ali bin Abi Talib menyebutkan keutamaan seorang yang Allah memberikan kepada dirinya pemahaman terhadab Al-Qur'an, kecuali pemahaman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang hamba di dalam kitabnya, yakni Al-Qur'an. Perkataan Ali bin Abi Thalib tersebut terdapat di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini menunjukkan ada seseorang yang hanya sekedar memiliki kemampuan untuk menghafal namun tidak memiliki kemampuan untuk memahami apa yang dihafalnya tersebut. Wan nasu mutafawituna fi fahmi 'anillahi wa rasulihi a'dama tafawut. Dan keadaan manusia secara umum itu berbeda-beda pemahaman mereka tentang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dengan perbedaan yang demikian besar. Si fulan memiliki tingkat pahaman yang tinggi, sehingga terkadang dalam satu hadis dia bisa memahami dan mengeluarkan faedah dengan jumlah yang demikian banyak. Ini menunjukkan pemahaman dirinya tentang ilmu Allah dan Rasulnya demikian tinggi dan mumpuni. Naam. Farubba syakhsin yafhamu minan nasi hukman au hukmain, namun terkadang ada seseorang yang ia memahami satu nas hanya satu hukum atau dua hukum saja. Naam. Wa yafhamu minhul akhar mi'atan wa mi'atain. Namun ada orang lain dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya, dengan keilmuan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya, dia bisa lebih memahami dengan jumlah berkali-kali lipat dirinya. Ia faham 100 hukum yang ada pada nas tersebut, bahkan bisa 200-nya. Bahkan bisa 200-nya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau bertamu hingga bermalam di rumahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Termasuk dari kebiasaan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau ketika menjumpai adanya seorang tamu yang istirahat di rumahnya, bermalam di rumahnya, maka di malam hari beliau rahimahullah menyediakan satu wadah, satu bejana berisikan air yang digunakan oleh sang tamu tersebut untuk kemudian sholat malam di malam harinya. Di malam harinya. Nah, dengan harapan barangkali dia terbangun di tengah malam, kemudian dia bisa berwudu dari air yang disediakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan dalam kisah tersebut, ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau bermalam di rumahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau masuk ke dalam kamarnya, kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah istirahat di pembaringannya. Ketika datang waktu fajar, Al-Imam Ahmad rahimahullah melihat ternyata bejana yang berisikan air yang diletakkan oleh beliau tidak berkurang sama sekali, tetap sebagaimana sebelumnya, menunjukkan tidak digunakan air tersebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian ketika beliau mendatangi masjid melakukan salat al-fajr, salat as-subuh, dilihat ternyata Imam Syafi'i rahimahullah tidak mengambil air wudu, langsung salat dan berbaris sebagaimana umumnya kaum mukminin, mereka salat di belakang imam. Maka heranlah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah salat fajar, beliau mendatangi Al-Imam Syafi'i dan menanyakan kepada beliau tentang perihal apa yang dia lakukan. Maka beliau rahimahullah menyampaikan, sesungguhnya saya di malam hari memikirkan satu hadis, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegur dan demikian pula memberikan motivasi kepada seorang yang masih kecil ketika dia bersedih hati disebabkan karena mati burung peliharaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughayyir, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nughayyir, burung kecil peliharaanmu tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di malam hari memikirkan hadis ini dan beliau terus memikirkannya, mengeluarkan faedahnya, demikian pula hukum-hukumnya dan demikian pula permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, hingga datang waktu fajar dalam keadaan beliau terjaga, belum batal wudunya, sehingga beliau melakukan salat fajar dengan menggunakan wudu yang beliau miliki di salat isya-nya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan termasuk kebiasaan mereka para imatul Islam, ketika mereka memikirkan satu hadis, mereka pasangkan hadis ini dengan hadis yang lain. Hadis ini termasuk pula di dalam faedahnya adalah demikian, disebabkan karena terdapat hadis yang lain demikian. Termasuk pula faedahnya demikian, di antaranya disebabkan karena terdapat hadis yang lainnya demikian, bersesuaian dengan ayat Al-Quran demikian, terus demikian, sehingga mengeluarkan hukum-hukum pada satu hadis dijadikan kesempatan oleh mereka para imatul Islam untuk memuraja'ah al-ilm yang telah dia pelajarinya, yang telah dia hafal, yang telah dia miliki tersebut. Ini rahimah ini wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga keadaan manusia ketika mereka mengeluarkan hukum dari satu nas, hadis atau ayat Al-Quran, berbeda-beda sebagiannya dengan sebagian yang lainnya sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya. Tentulah seorang yang memiliki keilmuan yang tinggi akan bisa mengeluarkan hukum-hukum dengan jumlah yang demikian besar. Fahaula bimanzilatil ardi allati amsakatil ma'a linnas fantafa'u bihi. Maka mereka ini, kelompok yang kedua ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yaitu mereka orang-orang yang hanya sekedar memiliki kemampuan untuk menghafal ilmu, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan faedah-faedahnya dan masalah-masalah hukum-hukum yang ada di dalamnya. Keperumpamaan mereka, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana tanah yang Rasul sifati dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, sebagai tanah yang hanya bisa amsakatil ma'a, menahan, menampung air hujan yang jatuh di atasnya. Ada tanah yang hanya sekedar bisa menampung air saja. Nah, menampung air saja dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Mungkin disebabkan karena liatnya tanah tersebut, ataukah mungkin disebabkan karena kurang suburnya tanah tersebut, namun dia bisa menampung air, menampung air hujan yang membasahinya. Maka dengan tertampungnya air yang ada di tanah tersebut, sehingga mereka manusia bisa membuat sumur, mereka manusia bisa membuat mata air, dan mata air yang mereka ambil dari tanah tersebut akan bisa mereka ambil manfaat-manfaatnya. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka mereka sebagaimana tanah yang hanya sekedar bisa menahan air, menampung air untuk manusia, tanah yang hanya bisa dijadikan sebagai sumur, wadah penampungan air hujan. Fantafa'u bihi, tanah yang seperti ini juga tanah yang bermanfaat untuk umat manusia. Fahadha yashrabu minhu, si fulan datang, dia mengambil air minum dari tanah tersebut. Wahadha yasqi minhu, si fulan datang, dia bisa menyirami kebunnya dari air yang ada di tanah tersebut. Wahadha yazra', si fulan datang lagi, dia bisa mengambil air untuk kemudian bercocok tanam di tanahnya. Sehingga tanah ini walaupun hanya sekedar menampung air, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka ini juga tanah yang bermanfaat, yang memiliki manfaat untuk manusia yang berada di sekitarnya. Sehingga Rasul menyebutkan fasyaribu minhu wasaku wazarahu, pada tanah ini mereka manusia bisa minum darinya, bisa bercocok tanam menggunakan airnya, bisa memberikan air minum kepada binatang-binatang peliharaannya darinya. Ini tanah yang juga memberikan manfaat kepada mereka manusia. Naam. Fahaulail qisman humus su'ada. Maka kedua kelompok ini dari kalangan para fuqaha, para huffaz, para ulama, ahlul riwayah wa dirayah, dan mereka hanya sekedar menghafal saja, tidak bisa memahami apa yang dihafalnya, hanya sekedar bisa menyampaikan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa dia mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka kedua kelompok ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah mereka dari kalangan para su'ada, orang-orang yang bahagia disebabkan karena ilmu yang dimilikinya. Wal awwaluna arfa'u darajatan wa 'ala qadran, walaupun orang yang pertama adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia pula kadar kedudukannya. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim, itu adalah keutamaan karunia Allah azza wa jalla. Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah adalah zat yang memiliki kemuliaan, keutamaan yang demikian besar. Naam. Namun secara umum kedua kelompok ini adalah dari kalangan mereka para su'ada, karena manusia bisa mengambil manfaat dari dirinya. Al-qismu tsalis, macam yang ketiga, alladzina la nasiba lahum minhu, yang tidak memiliki kemampuan manfaat sedikit pun dari ilmu yang didengarnya. La hifdhan, dia tidak bisa menghafal. Wala fahman, dia tidak bisa memahaminya. Wala riwayatan wala dirayah, dia tidak bisa meriwayatkan apa yang telah diilmuinya dan demikian pula mempelajari hukum-hukumnya. Balawum bimanzilatil ardil lati hiya qi'an. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahkan mereka kedudukannya sebagaimana hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana tanah yang kering, yang gersang, yang tidak subur, tidak pula bisa menampung air. La tumbitu wa la tumsikul ma'a. Tanah yang gersang, yang tidak bisa menumbuhkan pepohonan dan rerumputan, dan tidak bisa menahan air hujan yang jatuh di atasnya. Kalau antum melihat tanah yang gersang, sebanyak apapun air engkau tumpahkan di atasnya, tanah tersebut hanya sekedar bisa menyerap, tidak bisa menampung untuk kemudian dijadikan sebagai mata air sebagaimana sumur pada umumnya. Air tersebut akan terserap jauh masuk ke dalamnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa haula humul ashqiya, mereka inilah orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang manusia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Wal qismanil awwalani ishtaraka fil ilmi wa ta'lim. Dua kelompok yang pertama tadi, kata beliau rahimahullah, sama-sama memiliki kemampuan ditinjau dari sisi bisa menyerap ilmu dan mengajarkan ilmu. Walaupun yang memiliki kemampuan menghafal ilmu, dia bisa mengajarkannya, hanya sekedar menyampaikan saja, tidak bisa disebutkan lebih lanjut hukum-hukum, masalah-masalah yang ada di dalamnya. Sekedar menyampaikan hadis, sekedar menyampaikan riwayat yang dipelajarinya. Nah, kullun bihasabi ma qabilahu wa wasala ilaihi. Walaupun masing-masingnya berbeda-beda sesuai dengan kadar ia bisa menerima ilmu dan pahamnya dirinya terhadap ilmu yang dimilikinya. Fahada yu'allimu alfadhal Qur'an wa yahfadhuha. Si fulan, dia bisa mengajarkan lafad-lafad Al-Quran dan bisa menghafalnya. Wahada yu'allimu ma'aniyahu wa ahkamahu wa ulumahu. Namun si fulan memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan dirinya. Tidak hanya sekedar menyampaikan lafad-lafadnya saja, namun dia bisa mengajarkan makna-maknanya. Ia bisa mengajarkan hukum-hukumnya dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Naam. Wal qismu tsalits la ilma wa la ta'lim. Adapun kelompok yang ketiga, kenapa Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dan mengatakan mereka sebagai al-ashqiya, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, disebabkan karena mereka tidak memiliki ilmu dan tidak bisa mengajarkan ilmu. Ia tidak punya ilmu, ia tidak bisa mengajarkan ilmu walaupun hanya sekedar menyampaikan lafadznya. Naam, jahilnya dirinya terhadap ilmu apalagi ta'lim. Naam, menunjukkan mereka dari kalangan para juhala, orang-orang yang jahil yang tidak mempelajari al-ilm. Fahumul ladzina lam yarfa'u bihadiyillahi ra'san. Mereka inilah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana orang-orang yang tidak sama sekali mau mengangkat kepalanya untuk melihat, untuk menoleh, dalam arti kata mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan Al-Quran, dia tidak mau mengangkat kepalanya, melihat ke arah orang yang menyampaikan dan mendengarkan apa yang disuarakannya. Ketika dia mendengarkan hadis juga demikian, tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau mendengarkan dan tidak mau mempelajarinya. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, yang jauh dari al-ilm. Walam yaqbaluhu, tidak mau menerima ilmu. Wa haula syarrun minal an'am wa hum wuqudun nar. Mereka inilah kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kedudukannya lebih jelek dibandingkan binatang-binatang ternak, dan mereka adalah termasuk dari bahan bakarnya neraka Jahannam. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Faqad ishtamala hadzal hadits asy-syarifu al-'azimu 'ala tanbihi 'ala syarfil 'ilmi wa ta'lim. Sehingga dalam hadis yang mulia tadi dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, terkandung di dalamnya faedah berisikan peringatan agar seseorang benar-benar mengetahui keutamaan ilmu, dan demikian pula ta'lim, wa'idhamu mawqi'ihi, dan demikian besar manfaat dari ilmu tersebut, wasyqa'i man laisa min ahlihi, dan seorang yang binasa, yang sengsara, yang celaka adalah mereka orang-orang yang bukan termasuk dari ahlu al-ilm. Demikian pula at-ta'lim. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa dzakara aqsama bani adama binisbati fihi ila syaqiyihim wa sa'idihim wa taqsimi sa'idihim ila sabiqin wa muqarrabin wa sahibi yaminin wa muqtasid. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pembagian-pembagian bani Adam. Mereka terbagi, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Yang bahagia pun kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama sabiq muqarrab, orang yang berlomba-lomba melakukan amalan kebaikan lagi didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibi yaminin muqtasid, dan kelompok yang kedua dari kalangan ashabul yamin, dan mereka adalah orang-orang yang pertengahan, orang-orang yang pertengahan. Sebagaimana ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-32, "Tsumma arsalna al-kitaba alladziina astafayna min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Menunjukkan mereka berkelompok-kelompok, ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Wa fihi dalalatun, pada penjelasan ini kata beliau rahimahullah sebagai dalil, ala anna hajatal ibadi ilal ilmi kahajatihim ilal matar. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di dalamnya berisikan dalil bahwasanya butuhnya para hamba umat manusia ini terhadap ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana butuhnya manusia pada umumnya dengan air-air hujan yang ada, dengan air-air hujan. Bal a'zamu, bahkan lebih besar darinya, bahkan lebih besar darinya. Wa annahum idza faqadul ilma fahum bimanzilatil ardil lati faqadal ghais. Maka kapan umat manusia mereka terluputkan dari ilmu, kedudukan mereka sama dengan tanah yang tidak tersirami oleh air hujan, menjadi gersang, menjadi kering, tidak subur, bahkan akan mematikan tumbuh-tumbuhan, pepohonan-pepohonan yang ada di atasnya, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia yang berada di sekitarnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menukilkan perkataan al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah. Perhatikan dan tulis perkataan beliau rahimahullah ini. An-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthara min hajatihim ila at-ta'ami wasy-syarabi. An-nasu, manusia, muhtajuna, membutuhkan ila al-ilmi, terhadap ilmu, akthara, lebih banyak, min hajatihim, dibandingkan butuhnya mereka, ila at-ta'ami wasy-syarab, terhadap makan dan minumnya. Li'anna ta'am wa syarab yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini. Karena butuhnya manusia terhadap makan dan minum, butuhnya mereka dalam satu hari hanya sekali ataukah dua kali saja, itu sudah cukup. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adapun ilmu dibutuhkan oleh mereka sejumlah nafas-nafas yang dihirup oleh hidungnya. Kalau semisal seseorang setengah jam saja tidak bernafas, akan sengsara dia, akan mungkin meninggal. Nah, akan datang ajalnya. Menunjukkan butuhnya mereka terhadap ilmu demikian besar, melebihi butuhnya mereka terhadap makan dan ilmu dan minumnya. Wa qad qala ta'ala, kemudian al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil firman Allah Ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Allah Azza wa Jal memberikan permisalan air hujan yang mengalir di lembah-lembah, kemudian air yang dibawa oleh lembah-lembah tersebut itu terkandung di dalamnya buih-buih yang menempel di atasnya. Kata Allah Azza wa Jalla, anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang menurunkan dari langit air hujan. Fasalat audiyatun biqadariha. Maka lembah-lembah yang menerima air hujan tersebut akan mengalirkan air hujan yang turun di atasnya sesuai dengan kadar luasnya lembah-lembah tersebut. Semakin luas lembahnya, maka akan semakin banyak air hujan yang mengalir di atasnya. Fahtamala sailu zabadan rabiya. Dari air hujan yang mengalir di atas lembah-lembah, terkandung di atasnya buih-buih yang nampak di atasnya. Terlihat ada buih-buih yang nampak di atasnya. Nah, mungkin kalau semisal melihat ada air laut ataukah ada air bah banjir, maka kita akan melihat ada buih-buihnya yang terapung di atasnya. Nah, wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Demikian pula dari apa-apa yang dibakar di dalam api, ibtigha hilyah, dengan harapan dengan apa yang dibakarnya untuk membuat perhiasan, au mata'in ataukah perkakas-perkakas yang bermanfaat. Zabadun misluh. Ketika bejana dibakar, ketika besi dibakar untuk dibuat perhiasan, emas dibakar untuk dibuat perhiasan ataukah perkakas-perkakas yang bermanfaat, maka ketika apa yang dibakar tersebut sudah mencair, akan terlihat ada buih pula di atasnya. Zabadun misluhu. Naam. Kadzalika yadribullahu al-haqq wal batil. Seperti itulah Allah Azza wa Jalla membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Naam. Dan seperti apa pentafsiran makna dari perumpamaan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, itu disebutkan panjang lebar oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan belum menyebutkan adanya kesesuaian dengan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang Rasul menyebutkan dan memberikan perumpamaan air hujan dengan apa yang dibawa oleh beliau berupa al-ilmu dan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayib, insyaallah penjelasan beliau kita akan sebutkan pada pembahasan dan pertemuan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah taala.